sikit. Dia kata, apakah sebab di waktu bangkit daripada rokok itu sunat kata sami'allahu liman hamidah? Ha ha, sarok suruh kata gitu. Ada dak kira sabak tak sabak dah. Tu dia. Nah, apabila kamu bangkit waktu mu katalah sami'allahu liman hamidah. Apabila mu betul, maka kamu katalah Rabbana walakal hamd. Tak ada kira dah sabak tak sabak, kerana dia suruh balas tu. Ha, cuma syarat nak suruh balas dia panggil ada sebab-sebab. Dia panggil sebab wurudil hadis. Ya, ada juga sebab wurudil hadis. Kemudian kalau tak ada sebab wurud pun, makna kata bila syarat suruh balas tu, sama ada kita reti makna tak reti makna pun, kita buat mengikut saja. Dia panggil amrun ta'abbudiyun. Tika tu suruh baca tu, tika tu suruh baca tu, eh apa sebab? Tak tahu sebab. Dia panggil amrun ta'abudiyum. Kadang-kadang sebab apa suruh kita, ada sebabnya asal gini-gini. Dia panggil hak tahu sebab. Hak ni ada sedikit tahu sebab. Tahu sebab pada asalnya kata setengah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia tak pernah luput terkebir awal sekali dengan Nabi SAW dalam semuanya berjemaah. Mana Nabi Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Begitulah kebanyakan. Pada satu kali adalah orang bahasa dia manusia tekah lewat tekahnya. Nah, begitulah. Ada uzur degapo menyebabkan dia mari lewat pada hari itu. Mari lewat tu Nabi duk semaya dah. Susah hati orang tak biasa luput ni. Bukan luput jemaah. Oh, luput awal terkebir dia susah dah. Dia puasa susah dah. Betul lah mari dengan hati lorak. Pada dalam Islam kita, hati lorak pun dia tak ada suruh bunga ketuk-ketuk gitu dah. Dia suruh iza ataitumus salah fa alaikum bil bisakinati wal waqah. Apabila muhadir tempat semayat, mu tetap lazim ke tetap seperti biasa mu berjalan lagu mana lagu tu lah. Dia tak ada suruh bunga gapo dah. Tengok. Walha dia suruh berlomba dalam ibadat dah, tapi berlomba dalam garisan. Bukan berlomba dia itu hunga ketuk-ketuk nampak gaduh, nampak bergaduh dah. Dia biasa gitu ya. Sebab apa? Pas kita mai fikir pula. Eh, napa hak sarang aja? Kalau kita pergi dengan bunga, ya hati kita pun jadi penat. Bunga-bunga ya penat. Bila penat, masuk pergi nak terkebira semai, dia mari letih, mari gapo kan? Nyawa pun jadi. Ha, dia. Buat pada hilang kosong. Biar luput sedekat dua, nak buatlah mana? No. Ha, tapi asal masuk dengan hati yang kosong tetap oleh. Nampak Yesus pergi dengan tenang. Kemudian bila siapa di situ, dia dah ada hati dah lorak. Nyigit temu dengan seorang perempuan tua. Dalam hal dia duduk gaduh-gaduh-gaduh, dia temu seorang tua. Dia tu hati susah dua. Timbul dua susah. Mana? Satu susah takut luput jemaah dengan Nabi SAW. Yang keduanya nak potong adab orang tua. Orang tua. Dia tak suka nak potong orang tua. Dia boleh tengok adab dia mau pera. Haa, ni orang tua dah nyek-nyek. Orang kata orang tua apa dah jalan nyek-nyek-nyek. Kat masjid orang tu straight. Kenalkah perempuan Yahudi ya? Straight. Dia pun tak ada apa. Naik masjid tengok Nabi duk rokok. Dia tengok Nabi duk rokok. Alhamdulillah. Dia puji Allah. Bahasa mujud eh. Model lagi terkebir dengan Nabi. Lepas tu dia terkebir Allahu Akbar. Rokok. So maknina siap Nabi bakit. Dia pun bakit. Dah lah dia nya. Rekaat tu. Karena tempat kita dah tak ada di rokok setelah tempat ni dah lagi ada di rokok ime. Ya dah lah dia muju tu. Hah, lepas pada tu lah. Jadi berasa pelak Nabi pun rokok lama gitu. Rokok lama. Ha, jadi lepas pada tu ada setengah-setengah Abnu Sekil lah. Bak apa rokok lama? Dia kata Jibril tidak tahan. Tak boleh nak bangun. Ha, tak tahan dia tak boleh bangun lah. Lepas tu dia ada royak tu. Kerana tadi, kerana kelebihan Abu Bakar tadi. Lepas pada itulah disuruh kata, sami'allahu liman hamidah. Asal artinya, sami'ah telah dengar. Allah man hamidahu, orang yang telah puji dia tu dengar. Tu dengar, orang yang puji dia. Kata siapa man hamidahu di situ pada asal? Abu Bakar. Tak kalau yang kita tengok Nabi alhamdulillah dia kata. Ha tu man hamidahu tu. Allah Taala sami Allah telah dengar Allah. Maka ulama kata dengar di situ dengar makna terima. dengan makna terima. Allah terima pujian mereka yang puji sana. Lekat daripada situlah baca tu. Ha, tu asal sebabnya. Sekarang tidak nak tu dahlah. Naknya di situ dia panggil sunat tasmi'. Hak lain sunat takbir belaka. Situ dia panggil sunat tasmi', dia panggil. Hak lain Allahu akbar. Allahu akbar. Siapa situ? Sami Allahu liman hamidah. Dia panggil tasmi'. Asal puca mari daripada situ. Tu saja. Ha, tu cerita di antara dah. Ha, dia banyaklah sahabat-sahabat sahabat tu lekat kesel sampai hari ni tu banyak sahabat-sahabat tu. Tengok sahabat Sayyidina Umar pun banyak sebab kita sebab ni hasabik dia. Ha, berlaku ayat baca pak hari ni. Alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaikum fa'afa wa afa ankum. Tu kisah Sayyidina Umar. Tu dia tu ayat tu. Ha, Allah tahu kata kamu duk mengenak saya kata. Tapi tak apa Allah maaf semua. Kih ke apa? Kih dia dulunya puasa dulu dia boleh makan, ha, boleh makan minumnya tak ada terik matahari buka. Pada buka puasa tu boleh makan minum, boleh duduk dengan isteri pun sekadar kata masuk waktu insya. Masuk waktu insya, semayang insya, tak boleh lah nak makan minum. Ha, tak boleh lah kena imsak daripada situ siapa ni? Raik matahari esok pula. Oh, lama masa. Lepas tu kebetulannya umatnya berlaku dengan isteri dia lepas semayang insya dah. Ha, tapi umat ni orang betul. Baikkan dia seporima tapi betul dia lembut hati dia ni tak ada arah-arah lembut. Lepas pada tu dia siap teriak lah dia. Duk mandi janabah belah, duk teriak belah. Teriak apa? Dia langgar hukum Tuhan. Tak lekat nak duduk gi sama Rasulullah. Ya Rasulullah siap dah lah. Sebab apa? Oh, saya kelip masjid, dia kata. Tak gitu ke? Duk meserebak, bau tu ke? Gitu. Kata, kain tak lekat, dia kata. Kain tak lekat ke? Berlakulah dia. Ayat betul dia royak Nabi. Bila dia royak begitu, ada orang lain ramah-ramah. Saya pun ada juga, ya tu lah. Baru mengaku. Mula aku duduk dia yang gitu orang lagi. Lepas pada tu Allah Ta'ala turun ayat lah ni. Tengok, tengok, tengok. Ni sahabat-sahabat kesan daripada sahabat-sahabat banyak. Turun ayat. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kata munduk mengenak. Kata munduk kenak diri kamu. Allah Ta'ala tahu cukup-cukup tapi tak apalah. Fataba alaikum wa afa ankum. Nah, Tuhan terima taubat kamu. Wa'alah ana musilah. Tuhan maaf kamu. Ha, lepas pada tu tak apa dah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr minal khaytil aswad. Sekat tu ya ayat mula-mula. Bolehlah mu makan mu minum tak ada gapo hanga nyata benih putih daripada benih hitam. Oh, luah sikit masa ya tak ada gapo. Maya isya apa tak apa lagilah. Ha, selagi duk nyata benih putih apa nama tak nyata benih putih tak apa. Ha, lepas pada tu pula berlaku mayuh ayat semula pula minal fajr. Kerana sahabat tak faham benih putih dengan amat ke benih warna putih gini. Setengah pada tu tengah ikat di lengan, setengah-setengah tak di batal tidur tengok benih putih dengan benih hitam tak tahu faham murah. Turun ayat semula pula minal fajr. Ayat tu mari bayankan kerana kata benih putih dari ayat tu hingga nyata benih putih arti nyata fajar. Oh, pay. Ha, daripada situ siapa ke hari ni? Ha, tengok dia penau aja. Ha? Hanya keluar, keluar siapa sekat tu? Siapa sekat fajar. Ha, bila nyata fajar. Belum nyata fajar, tak ada gapo. Makan minum boleh. Ha, tu dia. Sekat tu ialah siapa ke hari ni duduk tak tu. Pada mondok akal lagi lepas fajar tu undai demo lah. Dah gitu ke? Buka sarok dalam tu. Habis itu dah tu dia asal sahabat silsilah dia panggil. Dia tanya gini kita reka-reka kerana masa kita pun dah sikit dah. Dia kata ada hadis Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam umat Islam berpecah 73 kaum puak maka satu kaum saja yang masuk syurga, dia kata gitu. Soalan adakah berlaku pada masa Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam atau selepas wafat dia dah? Lepas pada dia mati. Ha, sebab dia kata dalam hadis panggil sataftariqu ummati. Sasa ni mana selagi. Selagi berpecah umatku 73, mana selagi masa dia ada berucap, masa dia ada, tak ada apa lagi. Sebab bila ada tak faham, dia menerah. Itu dia. Bila ada tak faham, dia menerah. Kadang-kadang satu gulungan jadi, dia pergi, dia royak, royak, royak, royak. Apa orang tak percaya ke dia, dia tiga tu tak ada, dia dua ya. Mumin kubur, mumin kubur, iman kubur, dua tu ya. Bila dia mau tu jadi, dia pergi royak, royak, royak. Dia mau ta'ah, dia apa? Dia mau pergi dengan ke dia, kubur. Ya masa tu tu. Pasti dia royak tu, selagi berpecah. Lepas pada dia tak ada no? Lepas pada dia tak ada no? Lepas pada dia wafat, lepas dia mati tu lah, baru pecah. Pecah. Lepas sahabat tu dia pesan tu. Dia pesan tu. Supaya orang tua kaya berhi sangat kecak-kecak. Ni tak apalah, kau orang tua dah lagi. Sikit lagi apa akan jadi gini. Tak apalah apa nak jadi pun. Nak pesan ke anak cucu. Kalau ha, dia pesan hal lagi akan. Gitu. Ini pun seperti dia pesan lah. Dia pesan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Dia pesan lah tu. Dia pesan. Pendek kata kita ambil khulasah marinya. Khulasahnya bahawa kita berjalan turut jalanan ahli sunnah wal jamaah, itulah jadi kanak kita kata satu firqah tu dia. Mak apa jalanan ahli sunnah? Kita nak mengaji kitab dia, kitab ulama ahli sunnah dalam medan akidahnya, medan syariatnya, situ. Tu dia. Lepas tu bagi orang yang mengaji ilmu dia tu pandai dengan kaedah, dia boleh tengok di tempat secara dia ambil dalil lagu mana wajah sedelah, ha tu orang pandai lah. Kita tak pandai, turutkan kita ulama ahli sunnah wal jamaah dari segi fiqahnya, dari segi akidahnya, insyaAllah kita selamat dah. Kerana ini maksud dalam kata pesannya di alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyi. Itu dia lah. Moga kita ni jauh benar dah, jauh benar dah daripada dia meninggal kita, kira-kira dah 1400 lebih dah ni. Di mana tempat kita nak bergantung? Tapi walaupun dia tinggal, dia tinggal juga dia panggil ulama tu umanah dia, orang yang pegang amanah dia, orang pegang amanah dia, dan mereka itu pula jasa mereka dia tinggalkan kitab-kitab. Dia panggil turas, dia tinggal pesako-pesako ilmu.